Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa bihada ulima butlanu madhhabil mufawwidah alladhina yufawwiduna ila ma'ani nususis sifat wa yad'una anna hadha madhhab wa yad'una anna hadha madhhab as-salaf anna hadha madhhab as-salaf anna hadha madhhab as-salaf wa yad'una anna hadha madhhab as-salaf was-salafu bari'un min hadha al-madhhab. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي يتولى الصالحين ويثيب الذاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد مسيد القاعدة الثالثة دري قواعد أدلة في الأسماء والصفات قاعدة ketiga yang masih kita berkisar membahas zahir dari nas-nas sifat, zahir dari nas-nas sifat Allah, ma'lumah lana, diketahui oleh kita dari satu sisi, yaitu dari sisi makna, tapi majhulah lana dari sisi lainnya. Kita bisa memahami, mengilmui dari sisi makna dari sifat-sifat tersebut, tapi kita tidak bisa mengetahuinya dari sisi apa? Kaifiyah, tata cara, karena kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kalau misalnya makhluk, tentang makhluk, ya khabar tentang makhluk, sifat-sifat makhluk tertentu atau keumumannya, kita bisa mengetahuinya secara makna jika makna tersebut jelas, ya. Jika makhluk tersebut gaib bagi kita dan kegaibannya tidak bisa atau eksistensinya di alam gaib sana tidak bisa dikiaskan dengan eksisnya makhluk di alam nyata kita, itu juga sama tidak bisa kita ketahui kaifiahnya. Ya. Malaikat-malaikat tertentu misalnya. Ya. Malaikat-malaikat seperti malaikat Jibril dan para malaikat. Mereka bisa melihat, mereka memiliki mata. Tapi bagaimana matanya? Tahu? Enggak tahu. Cuma apakah benar mereka memiliki mata secara makna? Iya, hakiki. Mereka gaib dan tidak bisa dikiaskan dengan alam kita ini, ya. Apakah matanya beralis, apakah ada bulu matanya? Allahu a'lam. Ya. Taib. Adapun kalau misalnya makhluk-makhluk yang bisa kita kiaskan dengan apa yang kita saksikan, seperti misal George Bush misalnya, antum belum pernah lihat fotonya, tapi dikabarkan beliau atau kok beliau dia memiliki mata, maka boleh nggak antum bayangkan matanya seperti mata kita? Boleh, karena manusia sama dengan kita, gitu kan? Nah. Kemudian di sini pembahasan dalil-dalil untuk menetapkan hal tersebut, bahwasanya zahir dari nas-nas sifat Allah itu bisa kita maknai, bisa kita maklumi, tapi kita jahil tentang kaifiyah atau tata caranya. Wa bihadza, dan dengan dasar ini semua, ulima butlanu madhhabi al-mufawwidah, terilmuilah kebatilan madhab mufawwidah. Madhab mufawwidah ini siapa? Apa teologinya apa? Madhab mufawwidah alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nususis sifat. Dua hal yang beliau beritakan di sini tentang madhab mufawwidah, yang mentafwid atau menyerahkan ilmu makna-makna nas-nas sifat Allah. Yang artinya apa? Bahwasanya jika ada nama atau sifat-sifat Allah, itu maknanya artinya majhul, tidak diketahui oleh kita. Siapa yang tahu? Allah yang paling tahu, karena Allah Maha mengetahui. Sedangkan manusia tidak menafsirkannya, tidak mengetahui makna ilmu Allah apa, enggak tahu. Rahmat Allah enggak boleh kita tafsirkan, enggak kita maknai. Itu mazhab Mufawwidhah. Ya. Demi kehati-hatian mereka, ya, dalam berbicara tentang zat Allah. Nah, itu. Jadi memang ada sisi ifrat dan sisi tafrit, ya. Ada sisi ifrat yaitu berlebihan, ada tafrit yaitu meremehkan. Ini juga termasuk berlebihan dalam memahami atau menghadapi nas-nas sifat-sifat Allah. Jadi manusia, kata mereka, tidak mengetahui sifat-sifat Allah baik dari segi makna atau dari segi tata cara. Ya. Begitu kan? Itu namanya mazhab tafwid, mazhab mufawwidhah. Manhaj mufawwidhah dalam asma dan sifat, dalam sifat Allah. Wa yad'una anna hadha madhhabus salaf, dan mereka mengklaim ini adalah mazhabnya salaf. Ini salah sangka. Dan pernah tersebar di WhatsApp juga hal seperti ini. Penisbatan bahwa saya yang sahih manhaj salaf, mazhab salaf adalah menyerahkan makna atau arti dari sifat-sifat Allah kepada Allah semata. Dan manusia tidak mengetahui maknanya. Ya. Maksudnya bagaimana itu? Ya, sehingga enggak bisa dimaknai, enggak bisa diterjemahkan itu sifat-sifat itu. Ya. Berarti istiwa, khalas tetapkan istiwa, tapi enggak usah dimaknai, dicari sinonim, enggak usah. Ya. Itu demi menghindari apa? Demi menghindari penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kan gitu. Wassalafu bari'una min hadzal madhhab. Adapun salaf, justru mereka berlepas diri dari madhab seperti ini. Karena kalangan salaf ngerti bahasa Arab, dan mereka juga memaklumi makna dari ayat-ayat sifat Allah. Ya. Begitu, itu namanya madhab apa? Madhab mufawwidhah. Nah, tudingan bahwa saya madhab salaf itu bermadhab tafwid, menyerahkan perkara. Kalau yang dimaksud menyerahkan makna dari ayat-ayat sifat, sifat-sifat Allah, maka itu batil. Madhab salaf tidak seperti itu. Tapi madhab salaf memang ada sisi tafwid, tapi tafwid terhadap kaifiyah sifat Allah. Pahami bedanya. Tafwid menyerahkan arti dari makna-makna sifat Allah itu batil. Menyerahkan maksudnya, udah kita serahkan hanya Allah yang tahu. Kita enggak bakal tahu makna dari rahmat Allah, dari tangan Allah, enggak boleh kita maknai. Ya. Ada tafwid terhadap makna atau sifat-sifat Allah, makna sifat-sifat Allah, ada tafwid terhadap kaifiyah, tata cara sifat-sifat Allah. Paham di sini? Dalam ayat ada yadullah. Yadullah. Apa arti yadullah? Tahu enggak kita? Tahu. Tapi maka kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan, ya. Karena artinya yadullah itu tangannya Allah. Ketika kita tahu maknanya dan kita tetapkan makna tersebut sesuai dengan arahan bahasa aslinya, maka ini adalah madhab salaf terhadap sifat-sifat Allah. Ya. Lalu kita dalam bermadhab salaf dalam bab sifat Allah ini, menerapkan tafwid penyerahan, tapi dalam hal kaifiyah sifat Allah, tata cara sifat-sifat Allah. Kita tahu Allah memiliki tangan, iya, karena makna yadullah tangannya Allah. Tapi bagaimanakah tangannya Allah? Nah, itu yang kita berlepas dari pengetahuan tentangnya. Kita melakukan tafwid terhadap kaifiyah atau tata cara tangan Allah, bagaimananya itu. Bahkan bertanya tentangnya bagi kita itu kebid'ahan. Paham enggak di sini? Jadi ketika ada tudingan bahwa saya madhab salaf itu madhab tafwid, yaitu yang menyerahkan. Apa maksudnya dari tafwid ini? Karena ada dua kemungkinan. Imma tafwid makna, imma tafwid kaifiyah. Kalau tafwid makna itu bukan madhab salaf. Tapi kalau tafwid kaifiyah, ya madhab salaf itu tidak mengungkapkan bagaimana tangan Allah. Jangankan mengungkapkan, bertanya tentang bagaimananya itu kebid'ahan dalam madhab salaf. Begitu kan? Ya. Jadi berhati-hatilah ketika ada penisbatan ini madhab salaf, ini madhab salaf. Sebentar dulu, pahami dulu. Ya. Begitu. Pahami dulu apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Sehingga kedepannya ikhwan, kalau antum enggak belajar hal-hal seperti ini, sebagaimana banyak dari rekan-rekan kita, ya, baik di luar maupun di Torik sendiri, ya, memang belajar seperti ini detail tidak harus untuk semua ikhwan. Tetapi bagi yang mengetahui ajarkan, gitu kan? Dan bagi yang belum tahu jangan sok tahu. Ini subhat ini bisa bergulir di grup-grup WhatsApp, bahkan di dalam grup yang memang dominannya ikhwan bermanhaj salaf. Karena tidak tahu, kemudian ada syubhat di dalamnya bahwa saya madhab salaf itu menetapkan penyerahan makna kepada Allah tanpa diketahui insan, atau semakna dengan kalimat tadi. Kemudian disebutkan kalimat-kalimat dari ulama, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipotong di bagian yang mengindikasikan hal tersebut. Padahal kalimat potongan tersebut maksudnya bukan seperti yang diinginkan oleh penulis artikel itu. Nah, kemudian ditelan bulat-bulat oleh siapa? Oleh kita yang belum bisa mentafriq maksud dari tafwid itu apa. Akhirnya di-share kemudian ke seluruh grup, ya, tanpa filtering dalam masalah rincian ilmu ini. Men-share sesuatu yang tidak difahami dengan benar. Kemudian pihak lain banyak baca juga di-share lagi. Akhirnya gitu. Men-share racun. Ya. Nah, di sini lihat, perhatikan, wa yad'un, dan mereka mengklaim, berarti ada yang mengklaim dari dulu, sejak zaman Ibnu Taimin sampai dulu-dulu, mengklaim bahwa saya madhab salaf itu seperti ini. Mereka tidak mengetahui makna, sehingga bisa dimaknai sama dengan mereka jahil akan arti-arti sifat-sifat Allah. Iya. Itu konsekuensinya, sama dengan menuduh apa? Madhab salaf jahil, orang-orang salaf jahil tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Tidak tahu artinya. Yang lebih tahu adalah orang-orang belakangan, imma dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan seterusnya dari kalangan mereka. Gitu. Al-Imam Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullah Asy'ari tulen ketika itu. Ya. Tapi kemudian menjelang akhir hayatnya, beliau rahimahullah wa'afallahu anhu kepusingan dengan mazhab ini. Dalam masalah sifat terutama. Akhirnya beliau menyatakan rujuk ke mazhab salaf. Ya, kita sering dengar itu. Imam Al-Juwayni rujuk ke mazhab salaf. Tetapi mazhab salaf yang dimaksud Al-Juwayni adalah tafwid al-ma'ani, bukan madhab salaf seutuhnya betul-betul. Memang spirit beliau ketika itu betul-betul pengen kembali mengikuti salafus saleh. Tetapi masih belum komplit, melainkan beliau rahimahullah ternyata masih terjebak di tafwid ma'ani. Begitu. Paham gak antum? Benar paham? Ya. Taibi, lanjutkan aja. وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل صحيفة وأما التفويض المطبوع على هامش وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على أقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد من أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلا أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. Ya, baik. Orang-orang yang menyimpang, mereka mengatakan sesuatu yang terciptakan atau konklusi dari nalar mereka sendiri, yang mana kalau dijejak-jejakkan, kalau diamati baik-baik, lazim atau konsekuensi dari madhab mereka itu mentajhil madhab salaf. Makanya dalam kitab Dar'u Ta'arudil Naql wal Aql, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mereka ahlu tajhil. Mereka kalangan ahlul kalam, ya, menyebut salaf ahlu tajhil. Menyebut ahlul kalam itu adalah ahlu tajhil, yaitu konsekuensi dari kalimat, dari konklusi mereka menjahil-jahilkan, ngebodoh-bodohin salaf. Artinya orang-orang salaf itu mereka lebih atau tidak mengetahui makna sifat, berarti mereka jahil akan ini semua. Sedangkan kami, orang-orang mutaakhirin, lebih faham tentang maksud dari ayat-ayat ini. Gitu ya. Itu konsekuensi dari konsep Asy'ariyah atau sebenarnya Mu'tazilah. Konsekuensi begitu. Karena mereka mengadakan suatu makna baru yang tidak dikenal oleh orang-orang salaf, di antaranya masalah istiwa. Ya. Dan begitulah, seolah-olah mereka lebih tahu daripada salaf. Nah, dikatakan di sini waqad tawatarotil aqwalu anhum, telah mutawatir perkataan-perkataan tentang mereka. Siapa mereka? Salaf. Biithbatil ma'ani li hadhihi an-nusus ijmalan ahyanan wa tafsila ahyana. Telah berserak-serak, ya, perkataan-perkataan salaf dalam menetapkan makna-makna nas-nas sifat ini, baik kadang-kadang secara global maknanya, kadang-kadang secara terperinci. Ya. Makna dari sifat-sifat Allah. Kalau misalnya antum lihat di kitab Fiqh al-Asma' al-Husna dari Syekh Abdul Razzaq misalnya, atau kitab lebih tebal lagi berjudul Walillahil Asma'ul Husna. Ana tidak ingat penulisnya. Walillahil asmaul husna. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di situ dijabarkan. Ya. Detail. Juga kitab Sifatullah karya Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Itu semua sifat Allah di kitab-kitab tersebut, terutama di kitab Sifatullah karya Syekh Muhammad Aman Al-Jami, itu dijabarkan makna-maknanya semuanya. Enggak ada makna ini para salaf tidak mengetahuinya. Enggak ada kayak gitu. Ya. Nah. Wa tafwiduhum, nah, lihat mereka isbatil ma'ani. Itu satu. Tapi wa tafwiduhum al-kayfiyati atau al-kafiyata bisa ila ilmillahi azza wa jalla. Ingat ya, salaf kita mereka menetapkan makna dan menyerahkan kaifiyah sifat-sifat Allah kepada Allah khalas. Ini antum pegang supaya enggak ketuker ya. Nanti subhat seperti ini akan ada waktunya untuk bergulir, terutama di media sosial. Kalau tidak punya basic masalah ini, itu kena antum. Ya, bedakan istilah-istilah ini. Tahu sekarang tafwid itu apa? Yaitu menyerahkan. Maksudnya tafwid apa? Nah ini tafwid ini lafal yang multitafsir. Bisa maksudnya menyerahkan makna. Bisa maksudnya menyerahkan kaifiyah, tata cara. Kalau antum mendengar ada orang bilang, oh mazhab salaf itu mazhab tafwid. Antum tanya ke orang itu. Apa maksud antum tafwid? Sebentar dulu. Anda enggak mau bilang iya atau tidak. Apa maksud antum tafwid? Ya. Kalau ternyata maksud dia, oh mazhab salaf, mazhab tafwid maksudnya tafwid. Kaifiyah, tata cara. Taib, itu benar. Tapi kalau dia bilang mazhab salaf itu mazhab tafwid dalam artian salaf itu tidak pernah bicara tentang makna sifat-sifat Allah, anda bilang tuduhan antum akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Karena menuduh orang para sahabat jahil akan semua sifat-sifat Allah. Ini tuduhan keji loh, bukan ini penghinaan ini, ya. Antum kalau dibilang guru antum tuh enggak tahu arti sifat Allah, kira-kira gimana? Tersinggung enggak? Tersinggung. Nah, kalau sahabat tabi'in tabi'in ini bilang mereka tuh enggak mengilmui tentang arti sifat Allah, kira-kira antum tersinggung enggak? Biasa aja. Nah, ini berarti memang kurang cintanya, gitu kan? Begitu. Ya. Kadang orang itu ahli syubhat, mereka memakai istilah umum untuk maksud yang terperinci. Ya. Sehingga orang yang tidak mengerti rincian itu terjebak. Ya. Zikir itu diperintahkan enggak? Wadzkurullaha dzikran katsira. Disuruh, kita disuruh perintah berzikir. Ya. Dan kita tetapkan itu betul. Nah, kemudian ada tata cara zikir yang baru, ya. Seorang dai yang berkalutan syubhat, walaupun pintar memang, ya pintar bikin syubhat juga insyaallah, itu menghalalkan musik misalnya dengan alasan konten musik dilihat dulu, kalau mengajak kepada jihad, kalau mengajak kepada kebaikan, maka enggak apa-apa. Ya kan, pernah dengar kayak gitu? Ini nih enggak nyambung. Kita bicarain perkusi, alat musik, ma'azif dan penggunaannya, bukan bicarain lirik. Nah kan, lihat diplesetin sama orang itu. Jadi kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang kelihatan pinter tapi di bab ini kok tiba-tiba kepleset, jahil gitu loh. Kita kan bicarain apa? Ketika misalnya, apa hukum musik? Emang kita ngomongin tentang lirik? Itu lirik ya salah satu bagian. Nah, lihat. Sedangkan yang kita maksud itu ya musik. permainannya dan suaranya, ketukannya dan seterusnya kan. Tapi diplesetin penafsirannya, pertanyaan itu diplesetin ke lirik lagu. Kan musik ada yang salawat, ada yang ini, ada yang itu, ya kan? Sulitnya nanyanya itu pakai kertas. Langsung ke saya, Ustaz, bukan itu Ustaz, maksudnya Ustaz. Maksudnya alat musik, ma'azif. Sampai kemudian mengatakan, di antara da'i tersebut, di antara da'i yang semisal itu, ya sebagaimana kata Yusuf Qardawi, musik itu seperti kalam. Dia relatif. Ya kan? Lirik maksudnya. Lirik lagu. Lah kan yang kita maksud bukan lirik lagu. Yang namanya lirik lagu, mau dia dibilang, kita lihat dulu liriknya ini mengajak ke apa, ada kebaikan atau mengajak pada zina. Itu sih gak usah diomongin. Bukan itu yang kita omongin. Karena jangankan tanpa musik pun kita ngobrol biasa. Kalau ngajak zina ya haram. Tanpa musik. Tanpa nada bahkan. Kita ngajak orang zina. Haram. Tanpa musik pun kita ngajak orang jihad. Ya itu bagus. Ini yang kita omongin apa? Musik. Tuh kan gitu kan. Ahlu Zaygh seperti itu. Ya. Kita ngomong apa, mereka nyambungnya kemana untuk membenarkan apa? Pendapat yang batil. Iya. Akhirnya konklusinya apa? Musik itu tidak langsung bisa dibilang haram. Karena kadang-kadang liriknya bagus. Ya udah tembak aja. Ustaz, hadis Nabi, Ustaz. Innamal a'malu binniyat, diiringi dengan dangdut, kira-kira gimana, Ustaz? Itu bagus, coba. Ngomong gitu enggak kira-kira? Ustaz, surat Al-Jin, Ustaz. Pakai musik black metal, Ustaz. Ya, tahu black metal enggak? Metal yang penampilannya setan-setan itu. Surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya ana ustama'a, sambil teriak-teriak, Ustaz. Apa hukumnya? Nah, baru tuh. Kalau kita antum berani nanya gitu ya, insyaallah ya. Kalau ketemu nanti nanya gitu, direkam. Insyaallah ada nih kameranya. Gimana ekspresi ustaznya nih? Kan fokusnya selama ini di lirik ya. Adapun perkusinya itunya enggak dibahas atau jarang dibahas. Ya udah, Ustaz, kalau kata antum itu relatif tergantung liriknya. Yuk, Ustaz. Ustaz, gimana fatwaan? Fatwa sampean ya. Ada orang surat apa membaca surat Al-Jin dengan nada, kemudian diiringi dengan drum, gitar, dan iringan musik black metal. Kan cocok tuh, Sat. Bukannya itu ayat Quran, Sat, bagus ya? Ah, kira-kira gimana? Oh, itu bagus, itu gak apa-apa. Mengajak kepada mengetahui alam jin yang dengan benar, sesuai dengan Al-Quran, Al-Sunnah. Gitu. Ah, coba, Sat. Kalau dia bilang, iya bagus, nah ini udah miring. Kalau dibilang itu enggak bagus. Nah, itulah yang kita inginkan. Mau apapun liriknya, iringannya ini yang kita omongin, Ustaz. Jadi jangan belagak enggak nyambung. Bahasa Belataunya jangan belagak pilon gitu. Pikiran? Pun begitu orang-orang yang mengatakan bahwa saya mazhab salaf, mazhab tafwid. Mereka belagak pilon. Padahal riwayat-riwayat perkataan salaf tentang sifat-sifat Allah mutawatir, bahwasanya mereka menetapkan makna dari sifat-sifat Allah. Udah masyhur sekarang perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Apa artinya? Istiwa ma'lum, diketahui maknanya kan? Iya. Jadi begitulah ikhwan. Agak sulit ya memang kalau misalnya kita menghadapi mereka, terutama golongan-golongan yang sekarang ke Nusantara itu nyambungnya susah. Kita ngomong apa, dia belok kemana. Kita masih di rel, dia kecebur got. Kan repot. Ya. Sampai berkata Ibnu Taimiyah, wahina idin apa ni? Wa amma tafwid, adapun tafwid, faminal ma'lum anna Allah amarana bitadabburil Quran. Allah memerintahkan kita untuk tadabur Al-Quran. Wa haddana ala aqlihi wa fahmihi, dan menganjurkan kita untuk memikirkannya dan memahaminya. Fa kaifa yajuzu ma'a dzalika? Maka bagaimana mungkin bersamaan dengan perintah Allah untuk tadabbur dan memahami Al-Qur'an, an yurada minnal i'radu, kemudian Allah menginginkan kita untuk berpaling dari pemahamannya dan mengetahuinya dan mendalaminya, memaknainya. Ya kan? Allah menyuruh kita untuk memahami Al-Qur'an. Tapi selagi itu Allah Ta'ala ya, seolah-olah kita itu disuruh untuk tidak paham. Ini enggak nyambung dah. Enggak nyambung. Allah menyuruh kita pahami Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kita memahaminya, ya la'allakum ta'qilun, tapi di sisi lain ada beberapa hal yang enggak bisa, enggak boleh dipahami. Terus ngapain disuruh pahamin? Ya kan? Sampai kemudian berkata wa hina idzin fayakunu ma wasafallahu bi nafsihi fil Qur'an. Kalau misalnya begitu, maka jadilah begini nih. Apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran atau au kathirum mimma wasafallahu binafsah, atau banyak dari hal yang Allah mensifati dirinya dengannya, la ya'lamul anbiya'u ma'nahu, para nabi tidak mengilmui maknanya. Jadi madhab tafwid terhadap ilmu sifat Allah itu sama dengan bukan hanya menuduh salaf, menuduh para nabi seolah tidak mengilmui, imma nabi tidak mengilmui itu sehingga tidak mengabarkan kepada para sahabat, imam memang nabi mengilmui itu tapi menyembunyikannya ilmu tersebut dari para sahabat. Dua-duanya sama-sama tuduhan buruk, ya. Yang pertama, nabi tidak mengilmui itu sehingga tidak diwartakan kepada para sahabat, ini berarti membodoh-bodohi nabi, atau nabi mengetahuinya tapi enggak disebarkan, ini sama dengan menuding nabi menyembunyikan ilmu, berarti berkhianat terhadap ilmu, berkhianat terhadap risalah. Ya, bal yaquluna kalaman la yaqiluna ma'nahu, melainkan para nabi menuturkan suatu kalam ayat-ayat sifat yang mereka sendiri enggak paham maknanya. Tuh lihat tuh, ya, konsekuensi dari mazhab tafwid yang mereka tuding, klaim mazhab tafwid itu mazhab salaf. Maka hati-hati di sini, lihat juga orang yang berkata ini mazhab salaf, siapa nih orangnya? Ya, bukan sekadar dia jenggotan, bukan sekadar dia terkenal, kemudian bagaimana pandangan salaf terhadap hal ini, dia bilang pada salaf gini, tapi ternyata di balik itu kebatilan yang luar biasa. Maka hati-hati ikhwan, ya, akan ada waktunya nanti hal seperti ini bisa ramai, yang kemudian Allah akan menyaring siapa yang mengikuti dai-dai seperti ini, mungkin karena sudah kadung populer, mungkin karena suka dengan gaya ceramahnya, retorika dan seterusnya, dan siapa yang memfilter dengan ilmu. Ya, dan semakin jahil orang akan hal ini, semakin mudah untuk terperangkap. Dan semakin berilmu, semakin insaf, semakin ikhlas, insyaallah dengan mudah dia akan bisa melihat tanpa harus berusaha melihat, dia sudah tahu. Ini enggak benar ini. Ya begitu. Tapi cukup sampai situ insyaallah. Insyaallah pekan depan kita lanjut ke al-qaidah berikutnya ya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.